الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الحمد لله kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas bab as-sabr, bab kesabaran, sampai pada hadis yang ke-38 dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arallah, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahullah, yang di situ menunjukkan besarnya ujian yang dialami oleh para nabi dan para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau ditimpa ujian, maka ujian tersebut dua kali lipat lebih besar daripada yang menimpa orang biasa. Kalau beliau sakit demam, maka sakit demam beliau dua kali lipat lebih panas daripada demam yang dirasakan oleh orang-orang selain beliau alaihi salatu wassalam. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah seorang hamba terkena musibah, terkena gangguan meskipun sedikit, bahkan digambarkan meskipun dia tertusuk duri sekalipun, kalau dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesabaran dia itu bisa menghapus dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-39. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ما يريد الله به خيرا يصب منه, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menguji hamba tersebut. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini sangat jelas khanafidina azakumullah, menunjukkan kepada kita tentang kesabaran. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian itu sebagai tanda kebaikan seseorang ketika dia bersabar, menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang bersabar. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Dari sini khanafadana azakumullah menunjukkan kepada kita, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti Allah murka dengan hamba tersebut. Tidak semua ujian yang Allah timpakan kepada hambanya itu bertujuan untuk menyiksa mereka atau murka terhadap mereka. Tidak. Ada di antara ujian yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada hambanya dan bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada hamba tersebut kalau dia bersabar. Dan cara membedakannya adalah tergantung siapa yang diuji. Kalau yang diuji itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang terkenal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dari Allah itu menunjukkan kebaikan untuk dirinya. Allah menginginkan kebaikan darinya, ingin mengangkat derajatnya. Sebaliknya, kalau ujian itu menimpa orang-orang yang jahat, terkenal kezalimannya, zalim kepada umat manusia, fajir, tidak mau taat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan syariat sebagaimana mestinya, bermudah-mudahan dalam meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini kalau mendapatkan ujian dari Allah, itu menunjukkan teguran. Allah Subhanahu wa taala menegur orang ini agar dia kembali kepada Allah, sadar dan mau meninggalkan tindakan kemaksiatan sebelumnya. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, menetapkan sifat al-iradah, menetapkan sifat al-iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat al-iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan ini termasuk daripada prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat untuk menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah di dalam hadis. Dan di antara sifat yang ditetapkan untuk Allah adalah sifat al-iradah, berkehendak. Allah berkehendak. Fa idza arada syai'an, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, qala lahu kun fayakun. Maka Allah akan mengatakan kepada sesuatu tadi, kun, jadilah. Fayakun, maka sesuatu itu pun jadi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi dan tidak mungkin meleset. Tidak mungkin meleset. Dan ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat al-iradah, kehendak bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Faedah yang kedua, faedah yang kedua, termasuk tanda kebaikan adanya musibah. Termasuk tanda kebaikan adanya musibah. Jadi segala bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini, segala bentuk cobaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini, itu pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hikmah. Kalau ujian itu menimpa hamba-hamba yang beriman, menimpa hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian itu bertujuan untuk menghapus dosa-dosanya, bertujuan untuk mengangkat derajatnya, bertujuan agar dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Dan apabila ujian tersebut menimpa hamba-hamba yang kufur, menimpa hamba-hamba yang fajir, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada kebaikannya, yaitu sebagai teguran terhadap hamba tersebut agar dia sadar meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan, meninggalkan kekufuran yang ada, dan sebagai bentuk pelajaran agar yang lainnya tidak terjatuh sebagaimana mereka terjatuh di dalam kemaksiatan. Sebagaimana kehidupan yang berjalan, kalau kita melihat, kita bisa mengetahui kualitas seseorang dengan kita melakukan yang namanya tes, ya. Kita tes, kita uji orang tersebut. Kalau kita melihat di sekolah-sekolah formal, itu ada yang namanya ujian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat mana yang mendapatkan nilai yang bagus, mana yang berprestasi, ya, mana yang menonjol dan mana yang kurang. Itu tujuan ujian yang diadakan oleh manusia, ya. Ujian yang sifatnya biasa. Ujian yang sifatnya biasa. Bertujuan untuk apa? Untuk menggali dan melihat potensi seseorang, ya, melihat bagaimanakah kecerdasan atau keahlian yang ada pada orang tersebut. Kalau dia lulus ujian, maka dia akan menjadi orang yang apa namanya diutamakan, menjadi orang yang dipandang. Tapi kalau dia gagal, dia akan menjadi orang yang kurang dan nantinya menjadi motivasi dia agar dia menjadi orang yang semangat setelah itu. Ini di kalangan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil matalul a'la, fala tadribu lillahil amsal. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, pasti semuanya baik. Pasti semuanya baik. Mungkin kita melihat ujian itu tidak kita sukai. Dan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala rata-rata enggak ada yang kita sukai, ya. Baik ujian itu menimpa diri kita, ya, sakit. Sakit yang berkepanjangan, enggak sembuh-sembuh, ya. Atau menimpa keluarga kita, anak-anak kita, menimpa harta kita, ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita menganggap itu sesuatu yang jelek, yang tidak kita sukai. Namun perlu diingat, kita harus meyakini di balik ujian itu pasti ada kebaikan yang Allah taala inginkan. Innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kalian tidak suka sesuatu, tetapi Allah menjadikan pada sesuatu yang tidak kalian sukai kebaikan yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu ditutup, dibungkus dengan perkara-perkara yang tidak disukai, perkara-perkara yang dibenci, ya. Suruh sedekah, ya. Suruh sabar, suruh banyak bersyukur, suruh ibadah ini, suruh ibadah itu. Ini sesuatu yang pada dasarnya tidak disukai oleh hawa nafsu, tidak disukai oleh hamba. Namun apa balasannya? Surga. Surga dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di dunia ini sebesar apapun. Intinya khairan azakumullah, termasuk tanda kebaikan adalah adanya musibah. Maka dari sini, kalau kita melihat ada orang yang tidak pernah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ini perlu dilihat, ya. Jangan-jangan dia terjatuh dalam penyakit kemunafikan atau dia terjatuh dalam penyakit-penyakit hati yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunda musibahnya nanti sampai hari kiamat. Dan akhirat itu lebih besar balasannya, hukumannya lebih besar. Waliyadzu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling utama, ya, tidak diragukan lagi. Makhluk yang paling utama di atas semua makhluk yang ada. Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam nantinya, ya. Itu saja beliau mendapatkan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan yang namanya ujian itu tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada seseorang. Maka sebaliknya, ketika orang itu tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan untuknya dan Allah akan menunda ujian itu nanti di hari kiamat. Wal a'yadzu billah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ke-40. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin asabah. Janganlah kalian berangan-angan mendapatkan kematian karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan. Tapi kalau dia memang harus minta mati, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berilah aku kehidupan apabila kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku apabila kematian itu lebih baik untuk diriku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis ini juga ikhwanuddin a'azakumullah sangat jelas menunjukkan kepada kita bab kesabaran. Dalam hadis ini kita dianjurkan untuk bersabar dalam menghadapi segala bentuk ujian yang ada sebesar apapun. Dan jangan sekali-kali terbetik dalam benak kita, terbetik dalam pikiran kita keinginan untuk mati. Ya. Saking besarnya ujian yang ada, ya, musibah yang menimpa dirinya, musibah yang sangat besar, musibah menimpa anak keluarganya, musibah yang menimpa hartanya, musibah yang menimpa orang-orang yang dia cintai, musibah yang sangat besar. Dia menghadapi kesulitan hidup, kesempitan hidup, ya, terbetik di kepalanya keinginan untuk mati, ya, instan saja, mending saya mati daripada hidup, ya, yang seperti ini tidak dianjurkan dalam syariat. Yang dianjurkan adalah bersabar. Harus yakin bahwasanya segala ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan. Sebagaimana pada hadis yang tadi kita baca, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah akan menguji hamba tersebut. Kalau kita melihat ujian yang dihadapi oleh para anbiya wal mursalin, sungguh sangat besar. Ujian yang kita hadapi belum ada seperempatnya dari ujian yang mereka hadapi. Ya, kalau kita melihat sejarah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, bagaimanakah ujian yang beliau hadapi ketika beliau menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, sangat besar. Ya, kaumnya sendiri yang memusuhi beliau, keluarga sendiri memusuhi beliau, ujian yang sangat besar, ujian yang sangat besar. Namun beliau mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa bersabar, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini kita diberi tuntunan dalam syariat. Kalau seandainya memang menurut batasan kemampuan kita ini sudah maksimal, ya, kalau speedo mobil gitu sudah sampai ke merah gitu, ya, ini sudah maksimal, lanjut ledak sudah, ya, ini sudah mentok, ya, menurut pikiran kita, hati kita, kemampuan kita, mentok sudah, tidak mampu saya untuk menghadapi ujian yang ada, maka syariat memberikan tuntunan untuk mengucapkan doa ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berilah aku kehidupan kalau memang kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani ma kanatil hayatu khairan li, dan wafatkan aku kalau memang kematian baik untukku. Tidak kemudian langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cabut saja nyawa saya. Dah kuat sudah saya menghadapi ujian yang ada, cobaan yang ada. Sudah, ya. Bosan saya hidup, ya. Kesana dapat ujian, kesini dapat ujian, ujian di mana-mana menimpa saya, keluarga saya, harta saya, anak saya, ila akhirat. Ya. Ya Allah, cabut saja nyawa saya wa ila akhirat. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kehidupan itu baik, Allah akan memberikan kehidupan kepada kita Dan pasti Allah akan memberikan ketegaran kepada kita kalau kita bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Tapi kalau memang kebaikan itu ada pada kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita dan mewafatkan kita. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas Islam, diwafatkan di atas sunnah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, dibencinya dibencinya meminta kematian, dibencinya meminta kematian. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tamanni al-maut itu makruh, dibenci. Berangan-angan kematian, meminta kematian, itu perkara yang makruh, dibenci, ya, tidak dianjurkan di dalam syariat. Apapun ujian yang kita hadapi, jangan sekali-kali terpetik dalam hati kita atau pikiran kita ingin instan, ingin mati langsung, jangan. Ya, sabar dalam menghadapi ujian yang ada. Mungkin muncul pertanyaan, ya, terus bagaimana dengan orang-orang yang berjihad? Otomatis doanya minta mati, ya toh, ya. Allahumma inni as'aluka asyhadu fi sabili. Ya Allah, aku meminta kepadamu mati syahid di jalan, sebagaimana doanya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau berdoa kepada Allah minta mati syahid di Mekah, ya, minta mati syahid di Madinah, minta mati syahid di Madinah. Sebagian para sahabat yang lain merasa heran, kenapa engkau minta mati syahid di Madinah? Gak mungkin di Madinah terjadi pertempuran, ya. Namun itulah doa sahabat Umar, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dan doa beliau. Beliau diwafatkan dengan cara dibunuh oleh orang-orang pemberontak. Khairu qatla tahta adimis sama man qatalu, sebaik-baik mayat yang terbunuh di bawah langit adalah orang-orang yang dibunuh oleh kaum pemberontak. Yakni ada keutamaan tersendiri. Nah sekarang orang mau jihad, pasti dia ingin mati. Apakah masuk dalam larangan hadis ini? Al-jawablah, tidak masuk dalam larangan hadis ini. Kenapa? Karena kematian dalam berjihad, mati syahid, itu adalah sesuatu yang memiliki keutamaan yang sangat sangat besar, dan beda dengan minta mati yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau dalam hadis ini dia minta mati, kenapa? Karena dia tertimpa musibah-musibah duniawiyah, musibah-musibah yang menimpa dunianya, dirinya, agama, anak-anaknya, hartanya. Ya, ini musibah yang menimpa dirinya di dunia. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan jihad, dan kematian ketika itu belum tentu baik untuk dirinya. Tetapi ketika berjihad, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta mati syahid, itu karena mati syahid itu memiliki keutamaan. Asyhadah, mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat sangat besar. Tidak masuk dalam larangan hadis. Faedah yang kedua, anjuran menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ini, Kita diperintah untuk menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Kalau memang hidup itu baik, Allah akan memanjangkan umur kita. Kalau memang kematian itu lebih baik, Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat kematian kita. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah ditetapkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, kehidupan dan kematian adalah kebaikan. Kehidupan dan kematian adalah kebaikan. Taib. Jadi kehidupan yang ada, yang kita jalani, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kematian yang telah Allah tetapkan, itu juga demikian adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu menjadi baik ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang untuknya. Kehidupan baik untuk dia. Karena Allah mengetahui bahwasanya kehidupan, umur yang panjang untuknya itu baik untuk dirinya. Dan terkadang pula ada kalanya kematian itu lebih baik bagi sebagian pihak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau melihat adanya kebaikan pada pihak tersebut dengan adanya kematian. Seperti misal contohnya syariat jihad melawan orang-orang kafir. Ketika kita berjihad melawan mereka orang-orang kafir, otomatis terjadi yang namanya pembunuhan, mati orang-orang kafir tersebut. Kematian untuk mereka adalah kebaikan. Kematian untuk mereka adalah kebaikan. Kebaikan untuk mereka dan kebaikan untuk kaum muslimin. Kebaikan untuk kaum muslimin dari sisi mana? Dari sisi umat Islam semakin kuat, semakin berwibawa di hadapan musuh-musuhnya, semakin tinggi kalimat Allah dengan jihad. Adapun kebaikan untuk mereka orang-orang kafir adalah dari sisi agar mereka tidak terus-menerus tenggelam di dalam kekufuran mereka. Maka dihentikan dengan adanya jihad. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian untuk mereka. Intinya khabarna azakumullah, roda kehidupan dan juga kematian itu semuanya pasti mengandung yang namanya kebaikan. Orang-orang yang kita cintai, ya, ternyata lebih dulu mendahului kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik untuknya. Baik untuknya. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada hikmah di balik itu semua, dan itu yang terbaik untuk kita dan juga untuk yang meninggal. Faedah yang berikutnya, kewajiban sabar dalam menghadapi ujian. Kewajiban sabar dalam menghadapi ujian. Baik. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasul alaihi salatu wassalam melarang kita untuk berangan-angan kematian. La yatamayyana ahadukum al-maut lidurrin asab. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian dengan sebab ujian dan musibah yang menimpa dirinya. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk bersabar, teguh, tegar ketika menghadapi ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian Ketika Allah memberikan musibah kepada kita, sekecil apapun atau sebesar apapun, jangan kemudian terbetik dalam hati kita atau pikiran kita ingin untuk dicabut nyawanya atau ingin untuk mendapatkan kematian dengan segera. Sabar dalam menghadapi ujian. Dari dibalik ujian itu pasti ada kemudahan. Dibalik ujian itu pasti ada kebaikan. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-41. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Abdullah Khabbab bin al-Ard, semoga Allah meridainya, beliau pernah berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita pernah datang kepada Rasul mengadu. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk beralaskan burdah milik beliau di bawah naungan Ka'bah. Jadi ketika itu Rasul sedang duduk-duduk di atas kain baju beliau, ya. Beliau bentangkan, kemudian beliau duduk di atas kain tersebut di bawah naungan Ka'bah. Tiba-tiba Khabbab ibn al-Arad dan beberapa sahabat yang lain mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu. Faqulna, kami pun berkata kepada beliau, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, wahai Rasul, tidakkah engkau mau meminta pertolongan kepada Allah untuk kita semua? Tidakkah engkau mau berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kita semua? Ya, ini karena saking kerasnya siksaan yang mereka hadapi dari orang-orang kafir Quraisy. Apalagi Khabbab ibn al-Arad, ya, seorang budak yang majikannya itu kafir dan beliau disiksa setiap hari, ya, entah itu di apa, badannya itu ditempel besi, kemudian dia dijemur di terik panas matahari, semakin panas pula besi tersebut sehingga membakar kulit beliau. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, ketika Khabbab membuka baju bagian belakangnya dan dilihat oleh sahabat Umar, kaget sahabat Umar. Kenapa? Lukanya sangat banyak, bahkan disebutkan sampai tulang belakangnya itu kelihatan. Sampai tulang belakangnya kelihatan. Yakni saking kerasnya siksaan yang beliau hadapi. Dan juga para sahabat yang lain, du'afa, di awal-awal Islam belum kuat. Orang-orang musyrikin, mereka menindas umat Islam. Mereka ada yang dibunuh, ya, disiksa, wa ila akhirin. Maka sahabat Khabbab dengan para sahabat yang lain datang kepada Rasul mengadu. Wahai Rasul, tidakkah engkau meminta pertolongan kepada Allah, kepada kami, untuk kami? Berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan pertolongan dan keselamatan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad kana man qablakum yu'khadu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Dulu ada seseorang yang hidup di zaman sebelum kita. Dia ditanam di dalam tanah. Thumma yu'ta bil minshar fayud'u 'ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn. Kemudian didatangkan gergaji, diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji hidup-hidup sampai kepalanya terbelah menjadi dua. Wa yunshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasuddu dhalika 'an dini. Dan ada juga orang lain yang kepalanya ini disisir dengan menggunakan sisir dari besi, membuat kulit kepalanya itu terkelupas, rambut, kulit, tulang, semuanya terkelupas. Itu semua tidak membuat mereka gentar dari membela agama Allah, tidak membuat mereka surut nyalinya untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi layutimmanallahu hadal amr hatta yasirur rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan agama ini sehingga nanti ada orang yang melakukan perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut. Sana'a itu ibu kota Yaman, ya. Hadramaut itu daerah pinggiran dekat pantai. Dari Sana'a menuju Hadramaut membutuhkan berjam-jam waktu lamanya kalau pakai kendaraan. Kalau dulu enggak ada kendaraan, bermotor, ya. Pakainya keledai, onta atau kuda, perjalanan sekian hari lamanya. Rasul menjanjikan nanti akan ada orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut dan dia tidak takut dengan siapapun kecuali kepada Allah atau serigala yang akan menyerang kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian wahai Khabbab dan juga teman-temannya, kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Dan Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk bersabar. Tetaplah kalian bersabar. Ujian yang kalian hadapi, kalau kita melihat orang-orang terdahulu itu belum ada belum ada bandingannya. Orang dulu disiksa, kepalanya digergaji hidup-hidup sampai terbelah menjadi dua. Ada yang disisir kepalanya sehingga terkelupas semua yang ada di kepalanya. Wa ila akhir, dan itu semua tidak membuat mereka ragu untuk tetap memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian terlalu tergesa-gesa. Sabar, ya. Sabar. Hadapi ujian ini insyaallah, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat agama ini, akan membela agama ini sehingga rasa aman akan tersebar di mana-mana. Sampai digambarkan ada Rasul, akan ada orang yang melakukan perjalanan dari Sana'a menuju Hadramaut dan tidak ada satupun orang yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala dan serigala yang menyerang hewannya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayah, disebutkan dalam sebuah riwayat, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina shiddatan. Kami menemui Rasul dalam keadaan beliau sedang duduk di atas alas dari kain dan ketika itu kami sangat susah, ya, sangat berat menghadapi ujian dan siksaan dari orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Hadis ini khanafidina azakumullah juga sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang kesabaran. Bayangkan, ya, siksaan yang bertubi-tubi yang dihadapi oleh para sahabat ketika itu karena mereka di atas agama yang benar, di atas ajaran yang benar, terus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka mendapatkan siksaan yang beragam, siksaan yang banyak, yang beruntun dari orang-orang musyrikin Quraisy. Otomatis fitrah, ya, mereka pun datang kepada Rasul meminta agar beliau berdoa kepada Allah agar mereka diselamatkan dari siksaan tersebut, diselamatkan dari kehidupan yang sempit, diselamatkan dari siksaan kaumnya. Otomatis. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka perintah untuk tetap bersabar. Tenang, sabar, lanjutkan, teruskan. Kalau kalian mati, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian terus hidup, kalian akan mendapati bagaimana Islam itu akan berjaya, Islam itu akan tersebar dan rasa aman akan tersebar di mana-mana. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, kesabaran para sahabat, kesabaran para sahabat dalam membela Islam, kesabaran para sahabat dalam membela Islam. Kalau kita melihat sejarah awal Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, kita akan melihat bagaimanakah ujian yang sangat besar yang menimpa para sahabat ketika itu. Apalagi Rasulullah SAW, Rasul dicaci, dihina, disebut sebagai orang gila, tukang sihir, pendusta. Ketika beliau berdakwah ke Taif, minta bantuan di sana, dilempari batu sampai urat-urat yang ada di kaki beliau berdarah, kepala beliau berdarah. Yakni ujian yang beliau hadapi. Para sahabat yang mengikuti ajaran beliau, sahabat Bilal ibn Abi Rabah, dijemur di terik matahari, kemudian dadanya dihimpit dengan batu yang sangat besar. Kemudian para sahabat yang lainnya, Ammar ibn Yasir dan keluarganya, ibunya dan bapaknya, dibunuh di hadapan dia. Yakni ujian yang sangat besar yang mereka hadapi ketika itu, namun tidak membuat mereka surut untuk tetap membela agama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Kesabaran yang ada pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Ada salah seorang tabi'in yang berkata kepada salah seorang pembesar sahabat. Tabi'in ini mengatakan, sungguh beruntung dirimu, aku ingin sama sepertimu. Kok bisa? Sungguh beruntung orang yang pernah melihat Rasul, berjuang bersama Rasul, matanya melihat Rasul, badannya membantu Rasul. Sungguh beruntung orang yang seperti ini. Apa respon sahabat ini? Respon dari sahabat ini justru marah, ya, marah besar kepada tabi'in tersebut. Bahkan dan sahabat ini pun mengatakan kepada tabi'in tadi, ya, bersyukurlah atas keimanan yang sekarang engkau ada di atasnya. Fawallahi, demi Allah, belum tentu ketika engkau hidup di masa kami ketika itu, belum tentu engkau menjadi orang yang beriman. Belum tentu engkau menjadi orang yang beriman. Mungkin saja engkau justru menjadi orang yang kafir, atau mungkin engkau tidak sabar dalam menghadapi ujian ketika itu. Dan ini bersyukur, ya, kita sekarang beriman, alhamdulillah, tidak mendapatkan ujian sebagaimana yang dihadapi oleh para sahabat dulu. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada ujian yang menimpa kita, maka lebih layak lagi kita harus bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Para sahabat datang kepada Rasul dengan keadaan mereka yang seperti itu kondisinya. Ya, mungkin kalau menimpa kita sekarang, na'udzubillahi min dalik, belum tentu kita bisa bersabar dalam menghadapinya. Mereka datang kepada Rasul, mengadu kepada Rasul, namun Rasul tetap mengatakan kepada mereka untuk bersabar, ya, bersabar terus, ya, jangan tergesa-gesa. Maka kita selaku sebagai umat Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih layak lagi untuk bersabar dalam menghadapi ujian yang ada. Faedah yang berikutnya, termasuk sunnatullah, termasuk sunnatullah ujian bagi hamba-hamba yang beriman. Termasuk sunnatullah ujian bagi hamba-hamba yang beriman. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang beriman dengan keimanan yang sahih, keimanan yang benar, pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Muraqah ibn Naufal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan Khadijah, beliau menceritakan pertemuan beliau dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Maka Waraqah ibn Naufal mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya laitani kuntu jada'an id akhrajuka qaumuk. Duhai kirani, aku ketika itu kuat ketika kaummu mengusirmu dari tempat tinggal. Maka Rasulullah SAW kaget dan mengatakan, awa mukhrijiyahu, apakah mereka berani dan tega mengusir aku dari kampung halamanku? Maka Warqah bin Nawfal mengatakan, lam ya'ti ahadun ja'a bima ji'ta bihi illa 'udi aw kama qala. Tidaklah ada seorang pun yang datang dan membawa apa yang engkau bawa melainkan akan mendapatkan permusuhan dan ujian. Sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian, dan perlu diingat, ujian yang menimpa hamba-hamba yang beriman itu pasti mengandung yang namanya kebaikan. Semakin tinggi keimanan orang tersebut, maka akan semakin besar ujiannya dan semakin besar pahalanya. Semakin besar pahala. Namun bukan kemudian kita berdoa kepada Allah minta diuji. Jangan. Dalam Islam kita diajarkan untuk meminta keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah aku dari api neraka. Yakni meminta keselamatan kepada Allah. Tapi ketika mendapatkan ujian dari Allah, tidak kemudian berkeluh kesah, ya, atau kemudian mencela atau semisalnya, tetapi bersabar dan tegar dalam menjalannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ada salah seorang sahabat, ya, yang sakit, kemudian dijenguk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah SAW melihat keadaannya, beliau kaget, ya, bahkan disebutkan seperti kayu yang terbakar, seperti kayu yang terbakar, yakni kondisi yang sangat memprihatinkan dari dia. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, kok bisa kamu mendapatkan penyakit seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Maka sahabat ini pun menjawab, wahai Rasulullah, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa, ya Allah, kalau engkau memang mengujiku nanti di akhirat, ya, fa'ajjilhu li fid dunya. Maka segerakanlah ujianku di dunia ini. Yani kalau memang aku termasuk orang-orang yang mendapatkan ujian nanti di akhirat, segerakan ujianku di dunia, biar nanti di akhirat aku tidak mendapatkan ujian. Maka aku tertimpa penyakit seperti ini. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat tadi dan mengarahkan sahabat tadi untuk banyak bertobat kepada Allah dan meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tindakan seperti itu dilarang. Tindakan seperti itu dilarang. Kita memohon kepada Allah keselamatan, bukan memohon ujian. Belum tentu ketika kita meminta ujian kemudian Allah menguji kita, belum tentu kemudian kita bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Karena kita tidak tahu seperti apa Allah akan menguji kita. Kita tidak tahu seperti apa Allah menguji kita. Ujian Allah banyak, beragam, ya, dari yang mulai kecil sampai yang paling besar. Kita tidak tahu dengan apa Allah menguji kita. Maka hendaknya kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Faedah yang berikutnya, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi dari hadis ini terdapat alamun min alamin nubuwah. Tanda dari tanda-tanda bahwasanya Rasul SAW adalah betul-betul Nabi yang diutus oleh Allah. Dari sisi mana? Dari sisi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan berita yang gaib yang akan terjadi. Perkara yang gaib itu sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Semua makhluk tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Allah hanya memberitahu perkara yang gaib pada hamba-hamba yang dikehendaki, itu pun kecil, sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali sangat sedikit. Dan di antara hamba yang mendapatkan keistimewaan diberi wahyu mengetahui sedikit dari ilmu gaib adalah para anbiya wal mursalin. dan di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasul mengkhabarkan bahwasanya nanti agama ini akan menang. Agama Islam akan menang, akan tersebar dan akan tersebar rasa aman di seluruh penjuru dunia. Bahkan nanti akan ada orang yang berjalan dari Son'a ke Hadramaut dan tidak ada satupun orang yang ditakuti, tidak ada gangguan di jalan, wa ila akhir. Rasa aman tersebar. Ini merupakan tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengkhabarkan berita yang akan datang, fa waqa'a kama akhbara, dan berita itu betul-betul terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Islam tersebar di mana-mana, Islam berjaya ketika itu, rasa aman di mana-mana, rasa damai di mana-mana. Tayyib. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab ila man nattafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattalu barakallahu fikum.